Terima kasih atas tim penyanyi yang sudah membentuk suasana untuk kebaktian kita luar biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada para penatua gereja ini yang menyambut saya dengan hangat, khususnya Pak Heri yang menjemput saya. Dan tadi malam diantar makan dan juga malam ini. Semalam itu saya tidur dengan nyenyak di hotel ini. Jadi selalu itu gereja ini menyambut saya dengan baik. Ada sebuah buku yang berjudul Pertumbuhan Gereja untuk Pada Masa Kini yang dikarang oleh seorang pendeta yang terkenal. Itu namanya Pendeta Rick Warren, yang mengembalakan Saddleback Community Church di Los Angeles, California. Itu terkenal karena dia yang mengarang sebuah buku yang lebih terkenal lagi, itu namanya Purpose Driven Life, yang laris sekali. Ya, bukan hanya untuk orang Baptist, karena dia memang orang Baptist, tapi untuk gereja Injili yang haus akan firman Tuhan. Bahkan ada orang yang beragama Katolik yang mempelajari buku itu. Bagus sekali. Nah, di dalam buku yang pertama yang dikarang oleh Pendeta Rick Warren, dia menyatakan tentang bagaimana gereja bisa menjadi gereja yang sehat. Ya. Dan dia menyatakan bahwa kalau ada gereja yang sehat seperti ini, itu pasti akan bertumbuh. Ya, walaupun berbagai macam kendala yang akan dihadapi oleh gereja, tapi kalau gereja yang sehat, pasti gereja tersebut akan maju dan bertumbuh. Nah, di dalam buku Pak Rick Warren itu menyatakan tentang 5 kegiatan yang harus dijalankan oleh sebuah gereja kalau mau menjadi gereja sehat, ya. Misalnya harus menjalankan penyembahan secara rutin. Yang kedua, harus menjalankan pelayanan pemuridan, ya. Jadi yang ketiga, harus ada pelayanan persekutuan. Dan perlu ada kegiatan pelayanan. Dan yang terakhir, itu perlu adanya penginjilan, misi, ya. Kalau demikian, kalau ada sebuah gereja menjalankan 5 kegiatan ini, maka gereja itu bisa menjadi gereja yang sehat. Dan kalau gereja sehat, itu sehat, pasti bisa bertumbuh. Lebih daripada itu, pasti bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu para gembala sidang, bapak-bapak pendeta, bapak-bapak penatua gereja, patut kita memperhatikan ini, karena mestinya kita sangat tertarik dengan gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Terlihat di dalam kitab suci, dalam Wahyu pasal 3, ada gereja seperti itu. Gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena gereja itu boleh dikatakan gereja yang sehat. Gereja yang sehat. Sehingga gereja itu sangat mengesankan hati Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Nanti kita bisa lihat gereja di Philadelphia. Bukan Philadelphia, Pennsylvania. Itu lain lagi, ya. Philadelphia, Pennsylvania. Di Amerika. Tapi ini Philadelphia yang ada di Asia Kecil. Di dalam pasal 2 sampai pasal 3 Wahyu, ada 7 gereja yang menerima surat dari Tuhan sendiri, dari Tuhan Yesus. Dan dari semua jemaat, ada yang menerima pujian, ada yang menerima teguran. Hanya ada satu-satunya jemaat yang sama sekali tidak menerima pujian. Itu gereja Laodikia. Karena suam-suam kuku, itu tidak ada pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat itu. Mereka acuh tak acuh terhadap pelayanan. kalau melayani dengan setengah-setengah, ya. Saya tidak tahu gereja ini seperti itu, ada kalau ada anggota dia diajak pendeta melayani, mengajar, ambil bagian, maaf pendeta saya terlalu sibuk. Atau kalau melayani itu dengan setengah-setengah. Itu gereja di Laodikia. Suam-suam kuku. Saudara sekalian, sudah ada yang sudah tahu saya suka kopi, minum kopi, Starbucks boleh, ya. Tidak pernah saya minta kopi apa? Suam-suam kuku itu. Kalau minum kopi ada dua kemungkinan, panas atau yang dingin, yang dengan es batu. Tidak pernah suam-suam kuku. Tapi itu kesalahan dari Laodikia. Ada yang di Efesus yang meninggalkan kasih yang semula. Ada yang dari gereja Sardis yang hampir mati. Ya gayanya gereja-gereja di Eropa sekarang. Waduh, hampir mati. Ada yang sudah mati, yang sudah dijual. Itu orang Islam menggunakan gedung gereja yang dulu dipakai gereja Methodist di Inggris. Tapi itu dijual, dipakai oleh orang Islam sekarang ini. Ya, gereja yang hampir mati. Tapi gereja Philadelphia disebut sebagai gereja yang sehat. Kenapa? Karena mereka itu menyenangkan hati Tuhan. Sebelum saya menjelaskan tiga ciri dari gereja yang sehat, patut kita mengingat, khususnya para pemimpin gereja ini, mengingat apa yang menjadi kuncinya untuk keberhasilan di dalam gereja itu. Kita biasanya melihat gereja yang maju atau berkembang. Kalau ada gereja yang berkembang, gereja yang maju, kita mau meniru apa yang dilakukan. Gereja itu berkembang. Mari kita itu meniru apa yang dilakukan. Dulu di gereja, ada gereja di Amerika pakai pelayanan bis, jemputan. Itu ada satu fleet bis. Wah, itu puluhan bis. Itu pergi setiap hari Minggu pagi untuk menjemput anak-anak kecil. Nah, melalui pelayanan bis itu, gereja itu berkembang. Jadi, orang pendeta mengarang buku, wah, lari sekali, dijual banyak buku itu. Banyak yang mau meniru apa yang dilakukan oleh gereja itu. Tetapi apa yang terjadi? Ya, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ada gereja banyak yang komplain, wah, kami menerapkan prinsip-prinsip di dalam buku ini, tapi tidak berhasil. Ya, jelas. Metode tidak menjamin keberhasilan. Kalau metode itu menjamin keberhasilan, kita tidak perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kuncinya untuk keberhasilan di dalam pelayanan adalah apa? Hubungan para pemimpin dengan Tuhan. Sehingga saatnya Tuhan berbicara kepada seorang pemimpin, dia bisa mendengar dan dia melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada dia. Kalau Tuhan berbicara kepada orang ini dan tentang apa yang sedang dilakukan Tuhan dan orang itu menggabungkan diri dalam karya Tuhan, pasti dia bisa berhasil. Itu sebabnya kita lihat dalam pasal 3. Dalam pasal 3 ayat 7, saya kira penting sekali. Ayat 7 berbunyi demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang jelas, yang memiliki kuncinya untuk keberhasilan itu Tuhan sendiri. Ya. Yang memegang apa kuncinya itu anak Daud. Ya, siapakah anak Daud itu? Ya, itu Yesus. Yang memiliki kuncinya untuk keberhasilan untuk setiap jemaat. Pernah saudara tergesa-gesa lalu itu setir mobil setelah diparkir karena tergesa-gesa, tutup pintu, ternyata kuncinya bukan ada di dalam kantong. Kuncinya tertinggal di dalam mobil. Pernah? Tidak usah angkat tangan. Pasti pernah ya. Untuk membuka itu kalau tidak ada kunci bagaimana itu? Harus dibongkar, mencari orang tukang kunci. Ya. Kalau tidak ada kunci bagaimana itu? Atau seperti istri saya, dia pernah waktu kalau kami di Amerika, satu tahun di Amerika, kami itu harus membawa sampah keluar untuk diambil, ya, setiap hari Kamis diambil. Jadi itu harus diambil. Dia pernah keluar itu pintu, setelah ditutup pintunya itu terkunci, tidak bisa masuk lagi. Dia harus panggil polisi. Polisi itu curigai dia bahwa dia maling itu, ya, lucu sekali. Ya. Kalau tidak ada kunci, bagaimana bisa membuka? Dan Yesus mengatakan, yang memegang kunci anak Daud sendiri. Kuncinya untuk gereja maju adalah ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Hubungan saudara dan saya dengan Yesus itu sangat penting. Dan perlu memberi upah dan waktu untuk memelihara, membina hubungan kasih dengan Tuhan. Supaya saatnya dia berbicara, kita bisa mendengar dan kita bisa melakukan apa yang dikatakannya. Itu yang menjamin keberhasilan. Tuhan berbicara, anak Tuhan mendengar, dan Tuhan, orang hamba Tuhan melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Itu free of charge, ya. Itu. Nah, sekarang kita bisa lihat gereja yang sehat. Ada tiga poin yang perlu kita perhatikan. Pertanyaannya, kenapa jemaat di Philadelphia hanya menerima pujian dari Tuhan Yesus? Karena itu gereja yang sehat. Tapi gereja yang sehat bagaimana itu? Kelihatannya seperti apa itu? Yang pertama, coba lihat nomor satu. Karena dengan setia, mereka melakukan pelayanan misi dan penginjilan. Pak Pendeta Bigman kelihatan di paling belakang. Selamat siang, Pak. Saya senang sekali dalam tahun ini penekanan di dalam gereja ini penginjilan. Betul ya? Penginjilan, PI. Perlu menjadi gereja yang berjiwa PI. Nah, itu gereja yang sehat. Itu sebabnya Tuhan memberikan pujian kepada Philadelphia. Kenapa? Karena mereka sudah terbukti dalam pelayanan penginjilan. Mereka melayani dengan setia. Mengabarkan berita keselamatan. Itu terlihat dalam ayat 8. Ayat 8 dari pasal 3. Coba lihat sekali lagi. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Merenungkan itu. Tuhan sudah tahu pekerjaan-pekerjaan sebuah gereja. Dia sudah tahu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang lumayan. Dan dia sudah tahu bahwa gereja ini melayani dengan baik, gereja itu gereja yang sehat. Kenapa? Karena mereka dengan setia mengabarkan berita keselamatan. Dan dia bilang apa? Lihatlah. Kalau Yesus mengatakan demikian, patut saudara dan saya memperhatikan apa yang dikatakannya. Lihatlah. Ada sesuatu yang penting. Lihatlah. Apa? Ayat 8. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Karena mereka melayani dengan baik, Tuhan akan menambahkan tugas lebih banyak lagi. Itu prinsipnya. Yesus pernah mengajar prinsip itu di dalam Matius pasal 25. Ya. Kalau kita dalam perkara kecil, setia, Tuhan akan menambahkan lebih banyak tugas lain. Kalau kita kurang setia dalam perkara kecil, jangan mengharapkan tugas yang lebih besar. Ternyata gereja ini di Philadelphia melayani dengan baik. Dalam pelayanan penginjilan. Walaupun jemaatnya itu Bahasa Jawa cilik-cilik. Ya itu. Bukan Chili's hamburgers ya, tapi cilik-cilik kecil. Loh, berarti gereja yang sehat tidak harus gereja mega. Sekarang ada banyak orang di seminari ingin supaya gerejanya menjadi gereja mega church. Karena mereka punya pandangan, itu kalau mega church pasti menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu. Pernah ada gereja mega yang diselidiki, diteliti oleh seorang ahli pertumbuhan gereja. Setelah survei diadakan, hasilnya survei tersebut menunjukkan bahwa banyak orang di dalam gereja itu asas-asas kepercayaan itu lemah sekali. 1/3% dari gereja mega itu percaya bahwa Tuhan Yesus pernah berbuat dosa. 1/3% dari penduduk atau dari keanggotaannya. 1/4% percaya bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik kita, bukan anugerah Tuhan. Apakah itu gereja sehat? Saya kira tidak. Kurang sehat, walaupun mega. Rupanya banyak yang berpikir tugasnya bukan hanya banyak orang pendeta berpikir itu tugasnya bukan memuridkan orang supaya memuridkan orang lain, tetapi hanya merekrut ya supaya mereka banyak datang. Tapi banyak yang belum pernah dimuridkan. Tugas kita jelas, memuridkan. Jadikan segala bangsa murid Yesus. Itu kata kerja yang menjadi pokok di dalam amanat agung itu. Nah ternyata gereja itu berbuat demikian. Walaupun jumlahnya tidak begitu banyak. Terlihat dalam bagian 8, ayat 8 bagian B maksud saya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jumlahnya sedikit. Saya kurang jelas, mungkin 30, 50. Yang jelas, yang mengesankan hati Tuhan bukan itu gedung gereja yang begitu mewah dan arsitekturnya itu sangat mengesankan, bukan itu. Yang mengesankan hati Tuhan bukan jumlah orang yang dikumpulkan setiap hari Minggu. Yang mengesankan hati Tuhan, mereka orang yang berjiwa PI. Sehingga Tuhan mau membuka pintu yang tidak bisa ditutupi oleh manusia. Tidak bisa ditutup oleh seseorang. Kalau frasa itu, saya akan menutup pintu bagimu. Dalam perjanjian baru selalu ada hubungan dengan penginjilan. Dalam kitab Kolose, Paulus minta didoakan. Supaya Tuhan bisa membuka pintu untuk pelayanan penginjilan. Yang jelas, jemaat ini, Philadelphia, berhasil. Kenapa? Karena mereka gereja yang sehat. Kenapa? Karena mereka melayani dengan baik dalam pelayanan penginjilan. Coba lihat 3 gambar ini. Saya mau bercerita sedikit. Ini satu keluarga yang saya baptiskan. Itu hari sebenarnya saya tidak membaptiskan, tapi saya ikut menonton waktu itu. Itu pas malam Natal yang lalu. Nah orang ini dan istrinya dan anaknya, dulu dia orang preman. Gali. Bandit. Ya macam-macam istilah ya. Nakal dulu. Wah tatunya, wah di mana-mana ya. Dan dia bulan awal Desember dia pindah ke di depan gereja jemaat yang baru kami buka. Di daerah Kendal. Kabupaten Kendal. Pindah ke sana. Gembala sidang di sana. Dan satu anak mahasiswa dari seminari Baptis. Bergaul dengan dia. Akhirnya akhir bulan Desember. Mereka dimenangkan kepada Yesus. Memberi diri di Baptis. Pas tanggal 24 Desember. Yang lalu. Luar biasa. Sekarang dia, kalau saya mengajak dia ikut saya berpi keluar kemana-mana, mau. Dia belajar ya, dia masih dalam tahap belajar, tapi dia senang. Diajak memberitakan Injil, mau dia. Kemarin saya ikut ke Gunung Harjo di tempat pariwisata, ada orang di sana, orang pakai gondro itu, rambutnya panjang. Saya menginjili dia. Bapak ini, Bapak Eko ikut saya, dan saya bilang, Pak, mau percaya kepada Isa Al-Masih? Ya. Saya suruh Pak Eko membuka baju, ada tatu Isa Al-Masih. Baru dipakai itu. Saya bilang, yang menyelamatkan bukan Isa Al-Masih yang pakai tatu Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih yang tinggal di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia bertobat, dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Isa Al-Masih. Sekarang dosanya terhapuskan, enak, tenang, itu apa? Ada pengampunan. Mau percaya atau tidak? Saudara-saudara, ini, kenapa mahasiswa membimbing dia percaya kepada Yesus? Karena orang itu semangat berpi, namanya Hamid. Dia tidak kelihatan. Ya. Yang tidak kelihatan ini Aji. Sini. Saya tidak mau terlalu banyak mengiklankan dia supaya jangan sampai menjadi apa kepala besar itu. Jadi tapi kenapa? Karena mereka setia dalam pelayanan PI, Tuhan mempertemukan orang itu dengan orang yang hatinya sudah menjadi subur untuk benih Injil. Saya percaya, saudara-saudara. Kalau saudara berkomitmen berPI, Tuhan bisa mempertemukan saudara dengan orang yang seperti Pak Eko, hatinya sudah terbuka. Tapi kalau malu-malu, jangan mengharapkan. Kalau takut, kalau sama sekali tidak mau. Saya melatih orang namanya August. Saya mendorong dia, mendorong. Seperti mendorong kijang tanpa bensin itu ya. Tak mau bersaksi. Mendorong. Tak mau. Orang yang tidak mau bersaksi tak bisa tertolong. Ya. Saya tidak bisa memaksa. Tapi orang ini mau. Saya mengarahkan. Saya membimbing. Dan dia orang kunci namanya. Orang yang suka berdamai. Orang yang melalui itu lingkungan keluarganya bisa mempengaruhi orang banyak. Ada orang di tempat pekerjaan saudara sekalian. Di kampung saudara. Di tempat pekerjaan saudara. Ada orang seperti itu yang hatinya subur. Tinggal harus ada orang yang apa? Membuka mulut. Untuk bergosip, ya? Oh, tidak. Membuka mulut untuk apa? Memberitakan berita duka cita, ya? Tidak. Berita kesukaan. Apa? Tentang Isa Al-Masih. Wah, mestinya semangat memberitakan Injil. Nah, coba lihat yang foto yang kedua. Foto yang kedua. Ini pengusaha di Semarang belum percaya sungguh-sungguh. Orang kaya boleh dikatakan begitu. Istrinya suka berpi, istrinya. Nah, ada orang dari Cina yang datang, ya, dari RSA itu datang, melamar, dan dia diterima. Lalu dia bekerja di PT Bapak yang di sebelah kanan itu. Itu nomor 3 orang ini, orang dari Tionghoa. Belum percaya, tetapi karena istrinya, bapak pengusaha ini, karena dia suka berpi, dia memberitakan Injil kepada orang itu, dan dia bertobat percaya. Beberapa menit sebelum foto ini diambil, ya, dia baru bersaksi, menyampaikan kesaksian pribadi, bagaimana dia bertobat. Baru bertobat satu hari sebelum ini, makan bersama itu. Ya, namanya baby itu. Wah, luar biasa. Tuhan mempertemukan orang yang hatinya terbuka dengan orang yang berkomitmen berpei. Supaya orang itu bisa diinjili. Seperti jemaat di Philadelphia. Tuhan akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup seorang pun. Kenapa? Karena gereja Philadelphia rajin dan setia dan berani dalam hal pekabaran Injil. Yang terakhir, foto terakhir. Ini yang menolong saya di Impact Center, itu lembaga pertanian di Semarang itu. Dan waktu itu ada tamu dari Amerika, mereka melayani orang pengungsi di daerah Yogyakarta. Waktu terjadi musibah itu Gunung Merapi meletus. Waktu mereka pulang dari pelayanan mau kembali ke tempat penginapan, mereka menyaksikan satu kecelakaan. Yang satu yang terlempar dari sepeda motor masuk got. Lalu dia ketika mereka mau menolong angkat dia, itu matanya putih semuanya. Tak sadar lagi. Mereka membawa dia ke rumah sakit, menunggui sampai bapaknya datang dan dia berterima kasih. Sebelum mereka pamit, mereka minta alamat rumah. Nanti kami mau menengok apakah dia sudah membaik atau tidak. Jadi mereka mencatat alamatnya, lalu mereka kembali ke rumahnya. Malam itu mereka membimbing seluruh keluarga percaya kepada Yesus. Ini yang mengalami kecelakaan ini. Di sebelah ini yang tidak kelihatan pakai yang putih itu. Sudah tahu ya. Itu sebabnya saya tidak saya itu edit sedikit ya. Supaya tidak kelihatan. Saudara-saudara, kenapa orang ini membimbing keluarga itu percaya? Apakah kebetulan saja? Tidak. Dengan sengaja mereka mencari kesempatan berpei. Mereka bisa lihat seperti orang Lewi itu lihat orang yang itu dirampoki itu lewat saja. Tidak, mereka mau menolong. Membawa dia ke rumah sakit, menunggui, membayar ongkosnya untuk masuk rumah sakit itu. Lalu ada kesempatan berpei. Wah, itu hasilnya sudah nyata. Tapi saya tidak bisa begitu. Bisa. Bukan tergantung pada tingkat pendidikan. Bukan. Bukan tergantung pada saudara pandai berbicara. Orang yang saya kenal yang paling pandai berpei itu gaya Musa, tidak pandai berbicara. Tapi mereka setia dalam hal perkabaran Injil. Sehingga mereka dipakai seperti jemaat di Philadelphia. Wah, itu sangat mengesankan hati Tuhan. Walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, tapi rupanya mereka di persimpangan di Asia Kecil dan mereka membuka pos-pos di kota-kota di sekitar Philadelphia itu. Membuka banyak pos. Yang jelas gereja itu berkomitmen dalam hal mengabarkan berita keselamatan. Yang kedua, coba lihat yang kedua. Yang kedua, mereka menjadi gereja yang sehat karena mereka menuruti firman Tuhan dengan setia. Menuruti. Dua kali kita bisa membaca bahwa mereka menuruti firman Tuhan. Ayat 8 bagian terakhir bisa dibaca lagi. Aku tahu bahwa kekuatan tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lalu ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku. Wah, hebat sekali. Gereja ini itu menjadi gereja yang setia, yang gereja yang sehat. Kenapa? Karena mereka haus akan firman Tuhan. Mereka seperti pemazmur tidak mau hanya membaca itu satu kali sehari atau mendengarkan Bapak Pendeta mengkhotbahkan firman Tuhan seminggu sekali. Mereka mau merenungkan siang dan malam. hari lepas hari. Mau merenungkan. Karena mereka itu mau membaca, mereka mau mempelajarinya, mereka mau merenungkan, mereka mau mempraktikan. Jangan sampai mereka hanya pendengar firman Tuhan, mereka mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu gereja itu terkenal. Saya tidak tahu gereja ini, tapi ada terus terang gereja Baptis kekuatannya, kelebihannya. Gereja yang Injili, suka memberitakan Injil. Tapi akhir-akhir ini bukan aku suka mengabarkan. Pernah mendengar itu? Sekarang aku sukar mengabarkan. Begitu ya. Ya? La la la la la la la. Ya, banyak yang sukar mengabarkan. Macam-macam alasannya. Takut, merasa tidak mampu, menganggap itu tugas Bapak Pendeta, para penatua, tapi bukan karunia rohani saya. Sebenarnya itu bukan karunia rohani, itu tugas untuk setiap orang pengikut Yesus yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dan yang kedua, umat Baptis terkenal sebagai orang yang cintai firman Tuhan. Tapi ada kekecualian. Misalnya ada seorang pendeta di gereja Baptis yang menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan seri khotbah mengenai menjadi orang yang cinta kasih akan firman Tuhan. Setelah itu dia mau tahu apakah gereja saya sungguh-sungguh mempraktikkan. Apakah mereka suka mempelajari firman Tuhan, membaca, merenungkan. Lalu dia itu sebelum berkhotbah dia turun ke apa ruang-ruang sekolah minggu. Mau tahu apakah anak-anak kecil mengetahui firman Tuhan. Dia turun dan dia masuk kelas sekolah minggu. Maaf ibu guru, saya mau bertanya kepada anak-anak. Ya, boleh. Oh ya, silakan Bapak Pendeta. Saya mau bertanya. Eh adik-adik, saya mau bertanya ya. Oke Pendeta. Silakan. Siapa yang merobohkan tembok-tembok di Jericho? Semua anak bilang, wah kami tidak berbuat demikian. Bukan kami. Pendeta, kami tidak berbuat itu. Bapak pendeta agak kecewa. Loh, anak-anak sekolah minggu tidak tahu jawabannya. Akhirnya dia frustrasi menanyakan. Ibu guru, saya mau bertanya, siapa yang merobohkan tembok-tembok di Jericho? Oh, Bapak Pendeta, saya sudah kenal semua anak yang ini dan semuanya baik. Mereka tidak berbuat demikian. Wah, kalau guru bilang begitu, apalagi anak-anak. Saudara-saudara, banyak orang yang mungkin puas datang ke gereja membawa Alkitab. Membuka seminggu sekali mendengar khotbah disampaikan Bapak Pendeta setelah pulang sudah dimasukkan di dalam lemari sampai hari Minggu depan. Gereja seperti itu dengan anggota seperti itu sehat atau kurang sehat? Coba makan seminggu sekali. Coba, saya menantang saudara. Coba, ada yang berani? Maka, wah saya tidak berani. Sakit, bisa mati. Jelas. Kalau mau bertumbuh secara fisik, harus makan berapa kali? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Setiap hari? Paling tidak, 3 kali sehari. Wah, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya gereja Philadelphia mengesankan hati Tuhan. Karena mereka melakukan firman Tuhan. Yang terakhir, mereka menjadi orang atau gereja yang sehat karena mereka mengabarkan Injil dengan berani. Walaupun mereka apa? Dianiaya. Persecuted dalam bahasa Inggris. Orang Kristen di Indonesia, apakah dianiaya? Ada begitu. Bisa tanyakan teman-teman kita di Temanggung. Ada dua atau tiga jemaat yang gedung gereja yang dibakar. Kenapa saya tidak tahu, tapi yang jelas, kalau kita lihat pasal 3 ini, ayat 9, kadang-kadang orang yang beragama bisa dipakai oleh si iblis untuk menganiaya kita. Ya? Camkanlah apa yang saya katakan, itu musuh kita bukan daging dan darah. Tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Tetapi orang yang beragama bisa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa dipakai si iblis. Contohnya ayat 9 ini. Coba lihat ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Ya, orang Yahudi yang menganiaya mereka. Ada yang terbunuh, ada yang dianiaya, ada yang dicaci maki. Yang jelas tujuannya supaya mereka tidak bersaksi lagi. Jarang orang yang memberitakan Injil dianiaya. Tapi saatnya orang bertobat akan timbul itu penganiayaan. Betul ya? Kalau memberitakan Injil biasanya tidak dianiaya. Tapi saatnya orang bertobat meninggalkan agama lain akan timbul penganiayaan. Dari keluarga, dari masyarakat, dari keagamaan, pemerintahan bisa macam-macam. Bisa lihat Injil Matius pasal 10. Dia Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang itu. Saudara-saudara, saya pernah mendengar itu orang bilang keagamaan tanpa Kristus itu bisa berbahaya. Coba lihat di Irlandia Utara. Ada perang agama di sana. Sejak tahun berapa itu? Ya. Keagamaan tanpa Kristus. Tanpa Yesus, tanpa kasihnya, bisa membahayakan. Jadi, tapi coba lihat ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota itu sudah disediakan untuk siapa? Ya jelas ada mahkota keselamatan, untuk keselamatan melambangkan itu. Tapi saya pernah ditanyakan ibu mertua saya. Mas Greg, maksudnya mahkota di dalam konteks ini apa? Saya belajar. Menurut saya itu mahkota khusus untuk orang yang bersaksi, yang memberitakan Injil dengan setia walaupun dianiaya. Orang yang menghadapi penganiayaan tetapi mereka bertekad bulat mengabarkan berita keselamatan. Ada mahkota khusus untuk itu. Ya. Seperti itu, dia mendorong jemaat di Philadelphia. Hey, peganglah. Apa? Ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Selalu ada godaan. Selalu kita bisa terpancing untuk membalas. Dianiaya, dicaci maki, dihina. Selalu ada godaan untuk apa? Membalas. Tapi jemaat di Philadelphia mewujudkan kasih Tuhan kepada orang-orang itu ketika mereka dicaci maki, ketika mereka dianiaya, mereka menyerahkan mereka semuanya kepada Tuhan yang mengadili orang dengan apa? Dengan setia. Saudara-saudara, saya kira selalu ada godaan untuk membalas dendam. Untuk kalau orang kasar terhadap kita, kita lebih kasar lagi. Tapi kalau kita lihat gereja Philadelphia, mereka tidak berbuat demikian. Walaupun dianiaya, mereka masih tetap memberitakan Injil dan mewujudkan kasih Tuhan kepada mereka. Sehingga ada mahkota yang tersedia. Pegang erat yang ada padamu. Jangan sampai ada yang mengambil, ya si iblis bisa mengambil kalau kita tidak setia memberitakan Injil dalam penganiayaan. Kalau kita terpancing, itu mau membalas, mau marah-marah, mau apa, get even. Saya 2 minggu yang lalu mengikuti berita dunia tentang apa yang sedang terjadi di Mesir. Menarik sekali. Untuk hari-hari terakhir, mungkin ada hubungan, pasti ada hubungan dengan itu. Tapi juga saya tertarik mengikuti berita pada hari yang ke-12, waktu orang Mesir yang mayoritas beragama Islam, mereka bermusuhan. Ya, mereka itu saling bunuh-membunuh. Dan mereka saling menghantam satu dengan yang lain. Ada yang melempari batu, ada yang melempari molotov cocktail. Dan saatnya sudah tiba saat untuk sholat, ada sebagian yang bersujud, mau berdoa. Saya heran, waktu itu juga wartawan dari CNN, dari BBC, dari Fox News, semuanya heran lihat di sekeliling orang Islam yang sholat, ada orang yang bergandengan tangan supaya melindungi orang yang sholat. Ternyata orang itu orang Kristen. Yang pada tanggal 1 Januari, gerejanya dibakar. Ada orang anggota yang mati, tewas. Tapi mereka tidak mau membalas. Tapi mereka justru melindungi orang yang sholat waktu itu. Waduh. Wartawan dari CNN, dari BBC, dari Fox News, tercengang-cengang. Terheran. Lihat. Mereka mengasihi. Ya. Wah, mereka melindungi. Walaupun tanggal 1 Januari yang lalu mereka gerejanya dibakar, ada yang tewas. Wah, itu kesaksian yang baik. Seperti orang di Philadelphia. Mengasihi. Itu tetap bersaksi. Melalui bukan hanya perkataan. Tetapi melalui perbuatan, perbuatan sehari-hari. Kesimpulan dari teks Alkitab ini. Gereja yang sehat melakukan 3 hal ini. Gereja yang sehat. Bisa disebutkan? Yang pertama, setia memberitakan Injil dan misi. Yang kedua, mengikuti firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, memberitakan Injil walaupun dianiaya. Saya mohon Bapak Pendeta Bigman, silakan maju, silakan memimpin doa penyerahan. Kalau ada yang minta didoakan, diperkuat dalam iman, supaya saudara bisa lebih setia memberitakan Injil. Kalau ada yang minta didoakan, supaya apa yang saudara katakan kepada orang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan sehari-hari. Kadang-kadang ada kontradiksi. Kita katakan A, tapi yang kelakuan kita itu B. Tak sama, ada kontradiksi. Sehingga kita perlu meningkatkan komitmen kita mewujudkan kasih Kristus kepada orang lain, baik melalui perbuatan maupun melalui perkataan kita. Saya mohon kita bisa bernyanyi. Kalau ada yang minta didoakan, silakan. Maju ke depan sekarang ini. Mau menjadi lebih setia dalam memberitakan Injil. Atau mau meningkatkan komitmen saudara mempelajari dan mempraktikkan firman Tuhan. Atau saudara mungkin menghadapi satu penganiayaan yang luar biasa. Dan saudara itu tergoda untuk membalas. Strike back. Tetapi Tuhan mengajar kita apa itu? mengasihi musuh-musuh kita. Kalau kita hanya mengasihi sesama atau mengasihi keluarga kita, wah, orang fasik bisa berbuat demikian menurut Yesus sendiri. Tapi kita diperintahkan Yesus untuk mengasihi siapa? Musuh-musuh kita. Kalau saudara bersaksi, pasti ada penganiayaan. Kalau berdiam diri, ada kemungkinan saudara tidak dianiaya. Seperti di belakang rumah saya, ada pohon mangga. Kalau lebat dengan mangga, anak-anak dari lingkungan itu naik tembok, apa pakai tongkat yang panjang mencuri mangga saya. Karena banyak. Kalau tidak ada buah, mangga dibiarkan, tidak diganggu. Saya kira itu seperti banyak orang Kristen. Kalau tidak berbuah, dibiarkan. Saudara tidak menguatirkan itu si iblis. Tapi orang Kristen yang berbuah, yang memberitakan Injil, pasti akan dianiaya. Siap menanggungnya? Mungkin ada yang sedang menghadapi penganiayaan yang berat. Atau mungkin saudara, sayang, seperti banyak orang Kristen, takut memberitakan Injil karena takut nanti akan dianiaya. Lebih baik berdiam diri. Wah, kalau rasul-rasul pertama bilang begitu, gereja tidak bisa berkembang. Kalau saudara minta didoakan, ini tiba saatnya saudara bisa didoakan. Bapak Pendeta Big Man, saya sendiri siap. Silakan maju. Kalau minta didoakan, silakan maju sekarang ini. Kami siap. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Naikkan pujian ini, ingatlah cinta Tuhan di dalam hidupmu. Belajarlah mengiring Yesus di tengah pergumulan persoalan yang ada di dalam hari-harimu. Apapun kesulitan, pergumulan, waktu, tenaga, harta, kesulitan, pekerjaan, tidak ada alasan bagimu untuk mundur selangkah pun. Ayunkan langkahmu, layani dia di dalam hidupmu. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada persoalan rumah tangga, tidak ada apapun yang bisa menghalangi engkau. Ia memberikan hidupnya untukmu. Dia berikan nyawanya untukmu. Dia curahkan darahnya untukmu. Ia mengasihimu. Supaya engkau menjadi gerejanya yang bersaksi, yang sehat, yang memuliakan namanya. Semua kita bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus. Jadikan ini tekadmu. Sampai selama sikap iman percayamu. Lamanya, bahwa selama-lamanya engkau akan mengiring dia. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Ikut, ikut, ikut Yesus apapun kesusahanmu. Saya mau ikut, ikut, ikut Yesus. Yesus. Kerikil apa, batu apapun yang menghalangimu. Tuhan akan memampukanmu. Meskipun saya susah. Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah. Ya, Tuhan. Ini doa anak-anakmu. Menderita dalam dunia. Biar pujian ini sampai padamu jadi tekad batin kami. Saya mau terima kasih. Ikut Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ketika pujian dan doa dinaikkan, kami percaya kau memperhatikan kami di kehidupan. Tetapi itu tak akan pernah terwujud dalam hari-hari jikalau kami duduk diam dan tidak melakukan. Karena itu biarlah Tuhan kami menyadari berkat-Mu yang sudah mendahului kami. Anugerah-Mu yang ada di depan kami. Yang perlu kami lakukan hanya mengikut melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan kuatkan kami. Tuhan akan mampukan kami. Karena itu bagi anak-anakmu yang sudah maju ke depan dan sudah didoakan di tengah pergumulan kehidupan mereka. Satu pintaku ya Tuhan, kobarkan api menginjili dalam batin mereka. Supaya terus maju setia melayani Tuhan. Dan setiap jemaatmu yang sudah mendengarkan firmanmu, meteraikan di dalam batin mereka. Tidak ada satupun kami yang berhak atas hidup ini bagi diri kami sendiri. Karena engkaulah pemilik hidup kami. Tidak ada satupun kami boleh melakukan apa seturut kehendak kami. Harta benda kami, kekuasaan kami, ketenaran kami, keunggulan kami untuk kepuasan kami. Semua harus dikembalikan kepada-Mu, sumber yang sejati. Kau berikan itu bagi kami untuk melayani-Mu. Karena itu pula buat kami bertanya pada diri kami. Berapa banyaknya berkat yang kau berikan. Berapa banyaknya peluang yang kau berikan. Berapa banyaknya keunggulan yang kau berikan. Sudahkah semua kami kembalikan kepada-Mu? Supaya kami boleh menjadi gereja-Mu yang sehat. Kami sadar sebenarnya. Tidak ada artinya tiap minggu demi minggu kami datang ke gereja ini. Tidak akan ada artinya jikalau kami aktif dalam kegerejaan. Tidak ada artinya bahkan ketika kami menyanyi berkhotbah dan apapun. Jika kami tidak melakukan apa menjadi kehendak-Mu. Karena kami rindu. Kami adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Menyebut nama-Mu. Menjalankan tugas-tugas yang Tuhan taruh di dalam bahu masing-masing kami. Sebagai orang percaya, Terima kasih untuk hambamu Pendeta Greg yang sudah melayani kami. Berkati sertai dalam pelayanan penginjilan yang dikerjakannya. Banyak jiwa yang sudah dimenangkan kami serahkan ke dalam tanganmu. Berkati sertai dalam belas kasihanmu. Jadikan gerejamu tangguh di tengah zaman yang bengkok ini. Supaya gereja bersinar-sinar. Karena kami mempunyai peluang yang besar di tengah kekacauan zaman ini. Di tengah hancurnya moral pada zaman ini. Inilah kesempatan kami bersinar terang benderang untuk memenangkan zaman ini. Buka mata kami melihatnya. Dan dorong kami untuk mengayunkan langkah dengan tidak berhitung apa yang sudah kami kerjakan. Tetapi terus belajar berhitung apa yang belum kami lakukan. Dan belajarlah kami dalam hidup kami. Betapa Engkau Tuhan kami sudah mengerjakan semua. Kami hanya meneruskan sebagai gerejamu. Demi Yesus Kristus Tuhan sumber kehidupan sejati. Kepala gereja kami berdoa kami ucap syukur. Amin.